Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din was salatu was salamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar, nikmat yang gak bisa kita hitung satu demi satu, nikmat yang Allah firmankan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa mensyukuri nikmat yang ada. Bisa mensyukuri nikmat yang ada. Karena seringkali yang membuat kita terpukul itu bukan ketika kita tidak berhasil mendapatkan keinginan kita secara duniawi, namun justru kita atau penyebabnya adalah ketika kita gagal mensyukuri apa yang kita sudah dapatkan tersebut. Tapi begitulah manusia, mikirnya tuh selalu yang belum ada, mikirnya yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kalau dia mau sejenak berhenti berpikir demikian lalu mengabsen apa saja yang dia sudah dapatkan dari Allah, lalu dia bercermin sejauh mana dia bersyukur kepada Allah, maka itu akan jauh lebih baik. Karena Allah yang berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Jadi kalau menginginkan apa yang belum ada, caranya adalah syukuri yang sudah ada. Maka Allah akan kasih yang belum ada tersebut. Dan syukuri itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, hati ini semakin mengakui bahwa semua ini didapatkan dari Allah. Hati ini semakin sayang kepada Allah. Lalu lisan ini senantiasa bertahmid kepada Allah. Lalu badan ini digunakan untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah, dan menggunakan yang kita udah punya di jalan Allah, menggunakan yang atau hal yang kita miliki di jalan Allah. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Tapi memang syaitannya jago ya mah, senantiasa menggoda. Hawa nafsu kita juga la ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan hawa nafsu itu. Belum lagi kemampuan dunia dalam menipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Maka coba kita syukuri yang sudah ada. Itu lebih efektif daripada menuntut yang belum ada. Menuntut yang belum ada itu tidak ada jaminan kita dapatkan hal tersebut. Tapi mensyukuri yang sudah ada itu ada jaminan dari Allah. La in syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau nuntut, gak ada jaminan. Bisa dapat, bisa enggak. Dan seringkali ketika gak dapat, sakit hati. Ini yang perlu kita tanamkan. Maka marilah kita bersyukur khususnya atas ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena ilmu itu lebih berharga daripada harta dunia, maka bersyukurnya harus lebih besar, harus lebih intens daripada ketika kita mendapatkan harta. Jadi konsekuensi ilmu itu di atas harta, maka ketika kita dapat ilmu, bersyukurnya harus lebih daripada ketika kita mendapatkan harta dan fasilitas. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah, lalu mensyukuri ulama kita, guru-guru kita yang telah memberikan ilmu tersebut. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur sama manusia. Maka berbanyak-banyak bersyukur sama ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah, dan ulama yang mensyarah Riyadhus Shalihin, sehingga kita bisa menikmati dan mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah rahmati mereka di dunia dan di akhirat. Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dan orang tua beliau, keluarga beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Bersama kitab beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin. Buku yang isinya itu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, isinya tuh itu udah. Ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Itu yang kita nikmati selama 26 bab yang beliau sampaikan. Ayat, hadis, ayat, hadis, ayat Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa berkahnya buku ini. Hadirin Allah muliakan. Bab tahrim al-zulm wal amri bi raddil madzalim. Bab haramnya kezaliman. Dan perintah mengembalikan hak hasil dari kezaliman. Kita sudah jelaskan apa itu zalim. Zalim itu, masih ingat apa itu? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan zalim itu berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Hak Allah dan hak hamba. Dan ternyata ketika kita mendzalim atau ketika kita enggak menunaikan hak Allah, atau tidak menunaikan hak hamba, kita zalimin hamba. Itu sejatinya kita menzalimi diri kita sendiri. Karena kezaliman itu akan berbalik ke pelakunya, hadirin. cepat atau lambat. Itu yang harus kita yakini. Itu yang harus kita yakini baik-baik. Hakikat dari kezaliman adalah menzalimi diri sendiri. Semua kezaliman yang berkaitan dengan hak manusia, apalagi hak Allah, gak mungkin kita zalimin Allah. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Mereka tuh gak pernah zalimin kami, namun satu-satunya pihak yang mereka zalimi hanyalah diri-diri mereka sendiri. Itu kan sebuah ayat dalam Al-Baqarah yang sudah kita pelajari. Jadi gak ada ceritanya manusia itu zolimin Allah, hadirin. Mana Allah bisa terzolimi? Tapi mereka zolimi diri mereka. Itu juga Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian berbuat jahat, berbuat zolim, maka kalian akan, atau kezaliman dan kejahatan akan menimpa kalian sendiri kok. Akan menimpa diri kalian sendiri. Fadzulmu mardudun ala man zalam, kata para ulama. Kezaliman itu akan balik ke yang zalim. Balik kepada yang zalim. Makanya yang terzalimi kan disuruh sabar sama Allah, sama Rasulullah SAW. Isbir ala dhulmi wa la tantasir, fadzulmu mardudun ala dhalimi. Sabar terhadap kezaliman dan jangan terlalu dalam menyikapinya, jangan terlalu semangat balas dendam, jangan baper gitu bahasa sekarang, karena kezaliman itu akan balik ke yang zalim. Selalu balik kepada yang zalim. Itu gak boleh lupa. Itu harus kita ingat-ingat terus. Karena itu yang akan membuat kita mengerem kalau kita mau zalim, dan sabar ketika kita dizalimi. Itu hadirin. Jadi ini bukan hanya berlaku di dunia, tapi ini berlaku di akhirat. Ini berlaku di akhirat. Mari kita simak dua ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Ayat yang pertama, hadirin Allah muliakan, adalah surat Ghafir ayat 18. Malil zalimina min hamim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, qala Allah ta'ala, ma lidh-dhalimin min hamim wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim itu tidak punya teman setia seorang pun. dan tidak juga memiliki seseorang yang memberikan syafaat yang syafaatnya diterima. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, "Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta." Di hari kiamat nanti, ini pembicaraan tentang hari kiamat, hadirin. Di hari kiamat nanti, mereka enggak punya teman setia. Orang-orang zalim itu enggak punya teman setia. Enggak ada. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat yang Allah terima gitu loh. Syafaat orang yang ingin memberikan syafaat kepada mereka enggak diterima. Hadirin Allah muliakan. Dijelaskan para ulama bahwa pada dasarnya ayat ini, kita lihat lagi ayatnya. Ini ayat tentang orang-orang yang enggak beriman sama Allah. Orang-orang yang enggak beriman. Makanya wala syafi'in yuta, enggak ada orang yang memberikan, enggak ada pemberi syafaat yang diterima. Karena yang berlaku konsep ini hanya kepada orang-orang yang enggak beriman, orang-orang melakukan syirikan, syirik besar dan belum bertobat, kekufuran. Adapun orang-orang yang beriman masih bisa dapat syafaat. Namun ini dibawakan Imam Nawawi dalam bab, bukan di dalam bab kekufuran, tetapi bab haramnya kezaliman, memberikan isyarat kepada kita bahwa sahabat setia kita pada hari kiamat atau kita nggak bisa mengandalkan mereka, dan peran mereka sesuai dengan kadar kezaliman kita. Ya, apabila kezaliman kita sampai pada taraf kekufuran, ketidakimanan, maka sama sekali nggak bisa, atau sama sekali nggak ada sahabat setia dan orang yang memberikan syafaat dan syafaatnya diterima, enggak ada. Dan begitulah stadium di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, itu tergantung dengan kezaliman yang dilakukan. Jadi hadirin Allah muliakan, di dunia bermasalah, di akhirat enggak ada penolong. Apalagi kalau sekali lagi ini tentang orang-orang melakukan kesyirikan, kekufuran. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, "Laisa lilladzina dzalamu anfusahum bisyirki billah bin qaribin minhum yanfa'uhum." Enggak ada orang-orang yang melakukan kesyirikan itu sahabat atau orang dekat yang bisa memberikan mereka manfaat. Wala syafi' yashfa' fihim, dan enggak ada yang bisa kasih syafaat, enggak ada yang bisa bantu. Yang ada hubungan terputus, kata beliau. Qad taqatta'at bihimul asbab min kulli khair. Enggak ada hubungan kebaikan lagi di sana. Keputus. Keputus. Dan ini yang perlu kita tanamkan. Di dunia berantakan, di akhirat lebih berantakan lagi, itu poinnya. bisa bantu terhadap kezaliman mereka. Jika sudah sampai level kesyirikan dan kekufuran. Kalau belum sampai level itu, maka ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga peluangnya tergantung stadium hadirin. Tergantung stadium kezaliman kita. Tapi tetap ada memang syafaat kepada orang yang harusnya masuk neraka atau yang sudah masuk neraka dikeluarkan. Tapi kan kita gak tahu tuh. Dan kalaupun dapat syafaat pada saat seseorang dia pindah neraka, kan sedetik dia pindah neraka aja kan hancur berantakan. Sebagaimana Nabi menjelaskan bahwa sekali celupan itu melupakan seluruh kenikmatan dunia. Ketika orang yang paling menikmati dunia itu dicelupkan, selesai semuanya. Gak ada lagi memori indah-indah itu, gak ada. Ketika Allah tanya kepada dia, pernah gak ngerasain kenikmatan? Gak pernah ya Allah. Hilang, sehilang-hilang. Jadi gak ada penolong. Nah begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 71, Allah berfirman, wa ma lidh-dhalimina min nasir. Dan bagi orang-orang zalim itu gak ada penolong. Artinya apa? Bagi orang-orang zalim, kalau azab Allah turun, gak ada yang bisa nolongin dia. Kalau azab Allah turun, gak ada yang bisa nolongin dia. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, man nasirun yansuruhu min Allah. Siapa penolong yang bisa nolong mereka dari Allah? Gak ada. Jadi, wa ma lidh-dhalimina min nasir. Orang-orang zalim itu gak punya penolong. Artinya kalau Allah sudah menghukum, mengazab, gak ada yang bisa tolong. Gak ada yang bisa tolong. Mau teman dekat, kayak mau sahabat, kayak mau keluarga, kayak gak ada yang bisa tolong. Makanya hadirin Allah muliakan, Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan kepada kita, Umar bin Abdul Aziz, dan ini salah satu prinsip beliau. Dan gak heran beliau jadi sosok yang luar biasa, yang sangat amanah, dan salah satu ikon dari keadilan. Umar bin Al-Azim mengatakan, "Idza da'atka qudratuka 'ala dhulmin nas." Jika kemampuanmu mendorongmu menzolimi manusia, jika kemampuanmu atau hartamu, kekuasaanmu atau posisimu atau powermu mendorongmu menzolimi manusia, atau mungkin kecerdasanmu, jeniusanmu mendorongmu menzalimi manusia, fadhkur qudratallahi ta'ala alaik, maka ingatlah kemampuan Allah dalam menghukummu. Ini cukup dalam jemaah, bahkan sangat dalam. Kalau posisi kita, kecerdasan kita, kejeniusan kita, kekayaan kita mendorong kita menzalimi orang, maka ingatlah selalu kemampuan Allah dalam menyiksa kita, menghukum kita, mengazab kita. Jadi jangan yang diingat, tenang aja dia gak tahu kok. Oh, itu kayak kayak orang gak beriman. Gimana, aman gak? Aman, dia gak akan tahu kita pelakunya. Iya, dia gak tahu. Allah tahu. Kita karena jenius, cerdas, kita bodoh-bodohin orang. Tenang, ini bersih, gak ada jejak. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui, Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha melihatnya. Itu tadi. Kok lo bisa sih begitu? Emang istri lo gak curiga apa? Tenang aja. Gue bisa kondisiin istri gue. Ini bukan tentang istri, Mas. Ini tentang kemampuan Allah dalam membalikkan keadaan. Istri mungkin gak bisa apa-apa. Istri gak punya power, tapi Allah punya power. Al-Qadir yang Maha berkuasa. Mbak, suamiku, suamimu tuh gak pernah ini ya? Gak pernah ngecek-ngecek handphone kamu? Kok bisa komunikasi begini? Enggak tuh, suamiku aman lah, dia percaya sama aku. Ya, suaminya percaya, tapi Allah lihat. Suami kita gak tahu, tapi Allah tahu. Kalau kemampuan kalian mendorong kalian melakukan kezaliman, ingatlah Allah itu mampu membalikkan dan menghukum kalian. Jadi jangan yang diingat makhluk atau manusia, si A, si B, si C. Manusia jelas ada keterbatasan lah. Manusia kan bodoh. Manusia kan gak bisa monitoring kita 24 jam kecuali pihak-pihak tertentu. Secara umum kan manusia gak monitor kecuali pihak-pihak tertentu. Tapi Allah tahu semuanya kan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan aturan mainnya. Allah sudah menjelaskan apa yang akan terjadi. Ghafir 18. Madil zalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Orang yang zalim itu gak punya teman dekat nanti di hari kiamat dan pemberi syafaat yang diterima. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 71, wa ma lidh-dhalimina min nasir. Orang-orang zalim itu enggak punya penolong. Siapa yang bisa nolong kita kalau Allah sudah murka? Nabi Nuh saja enggak bisa nolong anaknya, jemaah. Nabi Nuh enggak bisa. Lalu kita mengandalkan, tenang aja gue deket banget kok sama Ustadz A, sama Kiai B, sama Habib C. Gak bisa. Sebaik apapun Ustadz itu, sebaik apapun Kiai itu, sebaik apapun Habib itu, sebaik apapun orang soleh itu, kalau Allah sudah tetapkan menghukum kita, gak bisa. Gak bisa. Jika kita melakukan kesyirikan misalnya, dan syirik itu jangan berpikir jauh dari jarak kita loh. Asyirku fi ummati akhfa min dabibin namli, kata Nabi SAW. Kesyirikan di tengah umatku itu lebih samar daripada semut hitam di tengah-tengah umatku. Samar. Ada banyak orang berpikir rumahnya itu bersih, gak ada semutnya. Begitu dia taruh coklat atau gula, berapa menit tuh semut ngumpul. Ada semut ya. Ada banyak orang yang berpikir antara dia dengan syirikan itu jauh. Gak ada kesyirikan. Ya gue walaupun agak bandel-bandel dikit, tapi kalau kesyirikan enggak lah. Hati-hati, syirik itu samar. Dan syirik bukan hanya sebatas yang zahir. Karena ada syirik khafi. Syirik yang samar. Syirik cinta itu kan samar banget, hadirin. Syirik takut itu kan samar. Ketika seseorang mencintai makhluk sampai merendahkan diri, taat secara mutlak, akhirnya jatuh kepada peribadatan, penghambaan, ketaatan mutlak, itu kan bahaya, hadirin sekalian. Gak ada yang bisa nolong. Makanya itu kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kemampuan kita mendorong kita menzolimi orang, maka ingatlah selalu kemampuan Allah dalam menghukum anda, kemampuan Allah dalam membalikkan kita, menjatuhkan kita. Itu kan yang gak diperhitungkan oleh Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Dia pikir dengan bawa beberapa gajah, lalu hitung-hitungan pasukan antara pasukan dia dengan kemampuan bertahannya orang Mekah, dia pikir itu bisa memuluskan misinya. Ternyata alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ayat yang kita baca setiap hari atau seringkali. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau enggak melihat apa yang dilakukan oleh Rabbmu kepada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah, atau tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalikkan strategi mereka, membalikkan makar mereka, dibuat Allah buat strategi mereka berantakan. Itu tidak diprediksi mereka sama sekali. Siapa yang prediksi ada burung? Tairon ababil tarmihim bihijarati min sijil. Lalu melemparkan batu-batu kecil dari api neraka. Yang kalau kena ubun-ubun langsung tembus. Mereka ubun-ubun tembus. Bukan tup di atas lagi itu. Enggak ada begitu, tembus. Selesai. Jadi gak sempat garuk-garuk lagi. Kalau kita kan melempar, siapa nih garuk-garuk? Itu langsung tembus, we. Itu ucapan Umar bin Abdul Aziz. Secerdas-cerdas, sejenius-jeniusnya Fir'aun, mana dia prediksi Nabi Musa bisa ngelewatin Laut Merah seperti itu? Dia gak prediksi itu. Semua dia prediksi mungkin jalurnya Nabi Musa. Kita tahu kita akan nyusul di jam keberapa, menit keberapa. Mungkin ada prediksi jelas. Tapi yang dia gak prediksikan adalah kudratullah, kekuasaan Allah. Itu yang kadang-kadang kita semua udah prediksi. Jadi kemungkinan faktornya ini, faktornya mas, kurang satu mas. Apa? Kayaknya udah semuanya nih. Kudratullah, kemampuan Allah, anda gak prediksikan. Mana di blueprint anda gak ada nih kudratullah. Bukankah itu faktor paling penting? Kudratullah. Ta kadang gue udah gue atur istri gue, anak-anak gue udah atur, pokoknya kita bisa ini segala macam nanti ini. Ada yang miss nggak mas? Nggak ada. Istri gue nggak mungkin tahu, mas. Ada satu yang miss mas. Apa? Qudratullah. Kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam membalikkan rencana kamu itu. Tenang aja, aku udah set kok mbak. Suamiku kan biasa dinas, dan biasanya dinas itu 5 hari, 7 hari. Jadi, dan lingkungan juga aman. Lingkungan sini tuh gak akan itu, gak ada yang curiga. Anak-anak juga sibuk di kamarnya masing-masing, atau anak-anak lagi pergi, aku bisa taruh anak-anak ke rumah neneknya, ke rumah kakeknya, rumah kosong, suami gak ada. Yakin daman, aman. Akhirnya ada satu yang belum kamu prediksi deh mbak. Enggak, semuanya udah. Ada satu. Apa itu? Qudratullah. Kemampuan Allah dalam membalikkan pengkhianatan dan perselingkuhan kamu. Qudratullah. Kita enggak prediksi itu seringkali hadir. Padahal itu faktor yang paling penting. Enggak ada penolong kalau Allah sudah balikkan, enggak ada penolong. Enggak ada penolong hadirin. Wa ma lidh-dhalimina min nashir. Orang yang zalim itu enggak punya penolong, enggak punya. Maka berhentilah zalimi orang. Walaupun kita punya power. Demi keselamatan kita sendiri itu poinnya. Bukan larinya jadi pahlawan lagi. Enggak, ini pahlawan memang gue bisa tapi gue enggak mau, memang gue baik. Enggak. Anda enggak zalimin orang itu demi keselamatan Anda sendiri. Kita ini cuma hamba. Hamba, bukan pahlawan kita ini. Kita enggak zalimin orang itu demi keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Itu yang harus kita ingat terus. Enggak ada penolong kata Allah. Ma lidh-dhalimina min nashir. Enggak ada penolong. Dan selalu ingat al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan hadirin. Kita zolimin orang, kita akan dizolimi hadirin. Tinggal nunggu waktu aja. Mau hari ini, mau bulan depan, mau lusa. Makanya itu tadi kan kata para ulama, isbir ala dhulum wala tantasir. Sabar kalau dizolimi. Dan jangan terlalu ambisi untuk membalas atau kecewa segala macam. Karena kezulitan itu akan kembali. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan zolim itu dizolimi hadirin. Dan kalau misalnya jamaah jadi korban kezoliman, itu tadi, jangan berpikir yang zolim bisa tenang-tenang aja, gak bisa. Kena juga. Tapi yang zolim itu ketika kena, itu gak lapor ke kita kan. Kecuali 1-2 orang, mohon maaf ya nih, gara-gara gue zolimin lu, gue kena zolim juga nih. Jarang, mayoritas kan gak cerita. Dan sekali lagi Allah kan maha berkuasa. Mungkin korban kita lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Korban kita lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Allah punya berbagai macam cara untuk membalas. Itu tadi. Kekuatan orang Mekah itu dalam menghadang pasukannya Abroha itu lemah hadirin. Lemah, gak sebanding Makanya sama Abdul Muttalib kan bukannya disuruh buat pagar hidup, justru ditarik keluar semua. Ditarik keluar, ditarik umpet semua, dan sembunyi. Loh ini gimana? Ka'bah itu ada yang punya, yang akan ngatur semuanya. Asik banget yang ngomongnya. Ka'bah itu ada yang punya akan bela. Gitu hadirin. Nabi Musa tuh gak punya kekuatan ngadepin Firaun. Buktinya disuruh keluar. Karena Allah gak suruh ngelawan, suruh keluar dari Mesir. Jadi jangan, kita tuh dalam hidup jangan ngeliat satu sisi aja gitu. Tenang, gue sama dia lebih jago gue. Gue sama dia lebih kuat gue. Gue sama dia lebih kaya gue. Gue sama dia posisinya lebih tinggi gue. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Kalau gue sakiti dia gak bisa ngapa-ngapain. Iya, dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Allah bisa. Dia tuh hamba Allah. Itu belum kalau dia doain kita, selesai kita hadir, bisa jadi. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang terzalimi. Fa'innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Gak ada hijab antara dia dengan Allah. Gak ada hijab antara doa itu dengan Allah. Itu Nabi wanti-wanti Mu'adz kan salah satunya. Mu'adz itu ulama hadirin. Yang paling tahu halal dan haram. Ulama. Ulamanya ulama. Yang paling tahu halal dan haram dari para sahabat itu Mu'adz bin Jabal. Kalau ulamanya ulama diwanti-wanti sama Nabi SAW, hati-hati dengan dua orang terzolimi. Ya apalagi kita hadirin. Apalagi kita. Pokoknya itu kan alasannya. Contoh orang yang zolimin orang tuanya gak akan berhasil hidupnya tuh. Dan fakta di mana-mana begitu. Hancur hidupnya. Karena itu tadi. Orang tua kita mungkin rentang gak ini. Udah tua gitu. Kita zolimin, kita gak maafin. Sedih dia. Iya, orang tua anda udah tua. Allah Maha berkuasa. Itu hadirin. Gak akan berhasil. Jadi gak ada penolong. Kalau Allah udah hukum, gak ada penolong. Kalau Allah sudah hukum, gak ada penolong. Jadi ingat-ingat selalu tuh ucapan Umar bin Abdul Aziz. Kalau kemampuan, kecerdasan, kejeniusan, harta, posisi, jabatan, jaringan, kita mendorong, kita menzalimi orang, ingatlah kemampuan Allah dalam menghukum kita. Bukan hanya mengkalkulasi kekuatan kita dan kekuatan dia. Tapi kalkulasikan juga kekuatan Allah yang tanpa batas itu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk tidak berbuat zalim. Dan kalau kita berbuat zalim, segera minta maaf. Segera cari halal. Jangan gengsi-gengsi, enggak ada gunanya. Allah tahu kok hati kita. Dan minta maaf itu mulia hadirin. Tapi syaitan gak mau kita jadi orang mulia. Dan begitu itu istighfar taubat kepada Allah. Jangan sekali-sekali zalimin orang. Itu hal yang penting bagi kita. Apalagi orang-orang terdekat kita, orang-orang yang sangat punya jasa kepada kita, orang tua atau orang yang pernah zalimin orang tua, guru yang pernah zalimin guru-guru kita, suami atau istri jangan pernah zalimi mereka, anak-anak, kasih haknya anak-anak, jangan pernah zalimi. Itu kalau itu fatalnya luar biasa diri. Fatalnya luar biasa. Keluarga, jangan zalimin keluarga. Dan lain-lain. Ini bisa disampaikan, terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la hawla wa la quwwata illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.